Setelah ketemu ini selesai, kuserahkan semuanya kepada Allah SWT. Apa yang terjadi pada saya, kuserahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Saya tadi terharu karena memang agak berat ya amanah itu. Harapan, harapan rakyat, harapan umat berat. Tapi ya sudah, kita harus terjalankan. Saya di kampung, dakwah saya dari hutan ke hutan. 7 jam dari Pekanbaru naik mobil, setelah itu naik sampan 7 jam. 7 jam naik sampan? Iya. 7 jam naik mobil, mobil tinggal tepi sungai. Di rock di mana Pak? Di Indragiri Hulu. Indragiri Hulu. Baru masuk lagi ke dalam. Jadi dari surau, dari masjid. Kebetulan ceramah saya itu direkam, viral lalu. Jadi viral ini untuk apa? Viral ini mau kemana? Untuk apa viral ini? Yang saya pertahankan dengan keviralan, kepopuleran ini apa? Tentu ada sesuatu di balik ini semua. Umat sedang meminta. Tinggal dalam pikiran saya. Dan pesan-pesan ulama yang tak, ini bukan tulisan dalam buku. Artinya Allah sedang memberikan amanah itu ke pundak bapak. Satu sisi sebagai ujian, satu sisi sebagai tanggung jawab luar biasa.